Mitra bisnis, kami selalu demo ribuan buruh di Batam yang menuntut kenaikan upah minimum berujung pada aksi anarkis kerusuhan yang menyebar hingga seluruh kota. Pos polisi, mobil, motor dibakar massa. Bahkan salah satu polresta menetapkan siaga satu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda? Ini kan masalah utamanya kan musyawarah sebenarnya, dasarnya kita itu. Nah ini mungkin di tingkat ini, musyawarah ini yang kemarin itu mungkin tidak bulat keputusan musyawarah itu. Jadi saya curiga bahwa ini keputusan yang terjadi bukan berdasarkan hasil musyawarah. Kemarin kan menetapkan upah minimum itu kan beberapa pihak, kepentingannya masing-masing kan begitu. Agaknya memang ada kepentingan yang tidak terakomodir kan gitu, sehingga meledaklah sekarang ini. Ini yang patut kita risaukan, makanya tidak sepele sebenarnya musyawarah itu. Memang kata-katanya sangat sederhana ya, kita bermusyawarah gitu. Tapi ini penting sekali. Ini kan hubungan industrial masalahnya Pak ya. Hubungan industrial itu antara pengusaha, karyawan, pekerja, dengan pemerintah yang di tengah-tengah. Kalau masing-masing pihak ini berfungsi sesuai fungsinya ya, terutama pemerintah. Pemerintah ini tidak condong ke pengusaha saja atau justru condong kepada karyawan atau buruh saja. Tetapi benar-benar bahwa dia akan memfasilitasi keduanya untuk bermusyawarah begitu. Agaknya di sinilah titik masalahnya itu. Jadi pemerintah ini condong kemana gitu ya. Kalau dilihat dari kasusnya kemarin, ini kan merasa si pihak karyawan banyak dirugikan kan. Akhirnya meledaklah sekarang ini. Ini pemerintah ini, kalau saya berkesimpulan, memang pemerintah di sini sebenarnya. Mungkin kalau ngomong data, itu sudah semua, sudah ada data pertemuan, sudah begini. Tapi apa benar bahwa musyawarah itu kan kedalaman, Pak? Jadi apa sebenarnya kepentingannya karyawan, terutama untuk nominal upah minimum itu apa sudah terakomodasi kebutuhannya, kan begitu. Jangan hanya kebutuhannya pengusaha. Pengusaha memang kebutuhannya sekarang ini kesulitan untuk membayar banyak, gitu ya. Membayar lebih itu kesulitan, situasinya sedang krisis, mungkin seperti itu. Tapi si pengusaha sendiri, si karyawan sendiri itu juga dituntut, hidupnya itu tidak harus layak, kan begitu. Lah layak disinilah yang pemerintah yang bisa menentukan berdasarkan mapping pemerintah dari banyak sektor ya. Kebutuhannya macam-macam untuk hidup seseorang itu. Karena itu sebenarnya kalau boleh saya menyalahkan, di sini pemerintah memang yang salah. Lalu, kedepannya apa yang sebaiknya dilakukan agar demo mengenai penetapan upah minimum ini tidak terulang kembali, Pak? Harus sejak dini ya, sejak dini bahwa suara ini bisa tertampung semua gitu. Nah ini musyawarah ini memang pemerintah ini harus jeli siapa saja yang berkepentingan ini. Bukan hanya 1-2 orang dari pihak pengusaha, 1-2 orang dari karyawan, 1-2 orang. Tapi di karyawan ini siapa saja yang harus diajak omong. Di pengusaha itu siapa saja yang diajak omong. Sehingga titik temunya itu, ketemunya itu benar-benar ketemu yang bulat gitu loh. Ketemunya bulat gitu, benar-benar sudah menemukan kata sepakat. Kata sepakat sudah terjadi kan, dianggap sudah terjadi kan kata sepakat itu. Sehingga muncul angka UML ini. Angka UML ini tidak sederhana sebenarnya. Ini sebenarnya tidak sederhana untuk menetapkan UML ini. UML ini juga kalau dibuat tiap tahun ya, prediknya mungkin harus dipikirkan lagi ya. Kalau tiap tahun ini melawan konfliknya itu juga besar sekali. Gitu loh. Jadi kalau perlu ini untuk periodik penetapan UML ini juga ditinjau ulang. Dibuat agak lama kecuali ada kejadian force majeure, kejadian luar biasa ya. Misalnya tiba-tiba krisis, inflasi tinggi sekali, mungkin itu perlu ada berunding lagi. Tapi kalau tiap tahun ini rasanya memang akan muncul, selalu muncul banyak kepentingan, sehingga nanti keputusan yang dibuat, penetapan UML maksud saya, itu akhirnya tidak bulat begitu. Demikian HM Saifuddin, saya Giri Sadewa.